Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok, karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Arkanul Iman, rukun-rukun iman. Kita selesai dari rukun iman yang kelima, kita masuk pada rukun iman yang keenam. Ar-ruknus sadis, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ar-rukn sadis, rukun yang keenam dari rukun-rukun iman, tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang bagus atau takdir yang buruk. Tu'minu bi anna ma yajri fi hadzal qawni min khairin aw syarrin min kufrin wa imanin min ni'matin wa niqmatin min rakhain wa syiddatin min maradin wa sihhatin min hayatin wa mautin kullu ma yajri fi hadzal qawn fa innahu muqaddar. Engkau beriman bahwasannya semua yang terjadi di alam ini, baik berupa kebaikan atau keburukan, baik berupa kekufuran atau keimanan, baik berupa nikmat ataupun niqmah, bala, min rakhain wa syiddatin, baik berupa rasa luas, rasa luang, atau rasa sempit, kemudahan atau kesempitan, min maradin wa sihhatin, baik itu sakit atau sehat, min hayatin wa mautin, baik itu kehidupan atau kematian. Kullu ma yajri fi hadzal kaun, semua yang terjadi di alam ini, fa innahu muqaddar, sesungguhnya telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan. Ini wajib bagi kita untuk mengimani bahwasannya semua yang terjadi di alam ini adalah atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakun sadfatan, bukan terjadi secara tiba-tiba, secara tiba-tiba begitu saja tanpa ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yakun amran musta'nifan, dan bukan perkara yang musta'nif atau musta'naf. Apa yang terjadi di alam ini bukan perkara yang musta'naf. Apa arti musta'naf? Ay annahu mubtada' lam yasbik an quddir. Yaitu bahwasannya perkara tersebut baru terjadi dan belum atau tidak ditakdirkan, tidak didahului oleh takdir Allah subhanahu wa ta'ala. terjadi kebetulan atau tiba-tiba, tidak didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang terjadi di alam ini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan, bukan secara tiba-tiba kebetulan, atau bukan juga dia itu adalah musta'nafan, ya, terjadi kebetulan, tidak didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Tu'minu bihadza kullih bi annahu bi qada'illahi wa qadari. Maka engkau beriman dengan ini semua, bahwasannya apa yang terjadi ini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minu bi anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan kau mengimani bahwasannya apa yang menimpamu atau apa yang akan menimpamu maka tidak akan luput darimu. Mesti terjadi. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak akan menimpamu, maka tidak akan terjadi padamu. Apa yang Allah takdirkan tidak akan terjadi padamu, maka tidak akan menimpamu. Wa anna hadza bi qada'illahi wa qadari. Dan semua ini adalah dengan qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Musibah apapun yang menimpa di bumi atau menimpa pada diri kalian melainkan telah tercatat, telah tertulis di dalam Alkitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum terjadi, telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Hadza huwal imanu bil qadar, inilah makna iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Kemudian wal imanu bil qadari yatadammanu arba'a darajat. Beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu mengandung 4 tingkatan. Man lam yu'min biha kulliha falaysa mu'minan bil qadar. Yang barang siapa tidak mengimani semuanya, semua tingkatan takdir, maka dia bukan orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang kita wajib untuk mengimani tingkatan-tingkatan takdir tersebut, yang jika tidak mengimani seluruhnya, seluruh tingkatan-tingkatan takdir tersebut, maka dia bukan seorang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasannya maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir ada empat macam. Disebutkan oleh Syekh di sini dan dijelaskan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama dari tingkatan-tingkatan takdir atau beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang pertama al-ilmu. Al-ilm, ilmu, yaitu bi annallaha alima kulla syai'in fil azal. Itu kita meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Fil azal, sejak terdahulu, sejak azal Allah mengetahuinya. Sebelum perkara tersebut terjadi, Allah telah mengetahuinya. Alima kullama yajri, Allah mengetahui semua yang akan terjadi. Makana wa ma yakunu ila ma nihaya, Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai seterusnya. Ila ma la nihaya, Allah mengetahui semua perkara yang akan terjadi. Fallahu qad alimahu fil azal qabla an yakuna wa qabla an yaqa'. Allah mengetahui semuanya sejak azal, sebelum perkara tersebut terjadi, sebelum perkara tersebut ada, dan sebelum perkara tersebut terjadi, Allah telah mengetahuinya sejak dahulu. Alimahu subhanahu wa ta'ala bi'ilmihil qadimil azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Allah mengetahuinya, mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang al-qadim al-azali. Al-qadim al-azali. Alladhi huwa mausufun bihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengannya. Ini ilmu Allah. Ilmuhu al-qadim al-azali. Azalan wa abadan, sejak dahulu dan selama-lamanya, sampai seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua perkara, baik yang belum terjadi atau yang sudah terjadi. Hadhihi martabatul ilmi, ini tingkatan al-ilmu. Faman jahada fahuwa kafir, barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Maka dia kafir. Seperti orang-orang yang mengatakan bahwasannya al-amru unuf, bahwasannya Allah tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadi. Nah, orang-orang yang berkeyakinan seperti ini maka dia telah mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Telah mengingkari tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan al-qadar. Kata Syekh, faman jahadaha fahuwa kafir, barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Dia mengatakan Allah tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadinya. Orang yang meyakini dengan keyakinan seperti ini, kata Syekh, fahuwa kafir. Maka dia kafir karena dia termasuk dari orang yang tidak mengimani dengan takdir Allah. Apa hukumnya orang yang tidak mengimani takdir Allah? Nah, kafir. Ini tingkatan pertama. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua. Al-martabatu tsaniyah, Martabatul kitabah fil lawhil mahfud. Tingkatan yang kedua adalah pencatatan di lawh al-mahfud. Pencatatan atau al-kitabah di lawh al-mahfud. Wahiyya anna allaha kataba kulla syai'in fil lawhil mahfud. Artinya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencatat segala sesuatu, semuanya di lawh al-mahfud. Fama yajri syai'un illa wa huwa maktubun fil lawhil mahfud. Tidak ada suatu perkara yang terjadi atau akan terjadi kecuali dia tertulis di lawhil mahfud. Laisa hunaka syai'un yajri wa huwa ghairu maktub. Tidak ada perkara yang terjadi atau sesuatu yang terjadi dalam keadaan belum tertulis, belum tercatat di lawhil mahfud. Tidak ada. Tidak ada suatu perkara satupun yang dia terjadi tanpa tercatat di lawhil mahfud. Artinya semua yang terjadi, baik yang telah atau yang sedang atau yang akan terjadi, semuanya tercatat di lauh al-mahfud. Dan kita mengimani ini. Kita mengimani bahwasannya semua yang terjadi, baik yang telah atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, semuanya tercatat di lauh al-mahfud. Dan ini wajib untuk mengimani hal yang demikian. Walihada qala Allah ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Musibah apapun yang menimpa di bumi, ya, dan pada diri kalian, atau yang menimpa diri kalian, melainkan itu ada di dalam Alkitab, telah tercatat di lauh al-mahfud. Jadi tidaklah suatu musibah itu terjadi di bumi dan tidak pula pada diri-diri kita kecuali telah tercatat di lauh al-mahfud. Ya'ni al-lauh al-mahfud, yaitu makna kitab di sini, illa fi kitab, makna kitab di sini kata Syekh adalah al-lauh al-mahfud. Kataballahu fihi maqadira kulli syai'. Allah mencatat di lauhil mahfud semua takdir segala sesuatu. Takdir segala sesuatu, ketetapan atau semua yang akan terjadi, itu Allah catat di lauhil mahfud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis al-qalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Qala uktub. Kemudian setelah Allah menciptakan al-qalam, maka Allah memerintahkan kepada al-qalam. Apa perintahnya? Uktub, tulislah. Qala wa ma aktub? Maka al-qalam berkata, apa yang aku tulis ya Allah? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ayat tadi dan juga hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwasannya semua perkara, baik yang telah terjadi atau yang sedang atau yang akan terjadi, semuanya telah tercatat di lauh al-mahfud. Dan kita wajib mengimani ini. Faman jahadal kitabah, maka barang siapa yang mengingkari adanya Al-Kitabah, pencatatan di Lauh Al-Mahfuz, waqala, dan dia mengatakan, Allahu ya'lamu kulla syai'in lakinnahu lam yaktubin wa lakinnahu lam yaktub fil lauhil mahfuz syai'an. Dia mengatakan Allah tahu segala sesuatu. Artinya apa? Dia mengimani tingkatan takdir yang pertama tadi. Allah tahu segala sesuatu, baik yang belum terjadi atau yang sedang terjadi atau yang telah terjadi, ya. Allah mengetahui. Akan tetapi Allah tidak mencatatnya di lauhil mahfud sedikit pun. Orang yang mengatakan seperti ini, hadza kafirun murtaddun an dinil Islam. Dia kafir murtad, keluar dari agama Islam. Walaupun dia mengimani tingkatan takdir yang pertama tadi. Dia mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi atau yang sedang atau yang akan. Tetapi dia tidak mengimani bahwasannya semua itu telah tercatat di Lauhil Mahfudz. Ya. Tidak mengimani itu, maka apa? Orang seperti ini kafir murtad, keluar dari Islam karena dia telah mendustakan ayat-ayat Allah, telah mendustakan Al-Qur'an dan juga telah mendustakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya kalau mendustakan ayat-ayat Allah? Kafirun murtad, keluar dari Islam. Karena Allah mengatakan tadi, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ya. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula menimpa kalian kecuali telah tercatat di kitab, di Lauhil Mahfuz. Maka orang yang mengingkari adanya kitabah, pencatatan di Lauhil Mahfuz, maka dia telah mengingkari ayat ini, maka dia telah kafir murtad, keluar dari Islam. Ini tingkatan yang kedua. Al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, masyiatullah an-nafidhah. Masyiatullah an-nafidhah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang ketiga. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya anna Allah Subhanahu yasha'u syai'a wa yuridu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu dan menginginkan sesuatu. Itu Allah berkehendak. Dan ini salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-masyi'ah. Ya, Allah memiliki kehendak. Ya. Dan insyaallah makna kehendak itu ma'ruf, ya, maklum. Kita faham makna kehendak itu apa? Masyi'ah. Dan Allah memiliki masyiah. Nah, dan ini salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tingkatan takdir yang ketiga atau tingkatan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, masyiah. Ya. Bahwasannya Allah menghendaki sesuatu, Allah menginginkan sesuatu. Fama min syai'in, artinya tidaklah sesuatu yahdusu itu terjadi, tidaklah sesuatu terjadi illa waqad syaa'ahu Allah wa aradahu, kecuali telah Allah kehendaki dan telah Allah inginkan. Jadi tidaklah sesuatu itu terjadi, tidak ada satupun sesuatu yang terjadi kecuali telah Allah kehendaki, telah Allah inginkan. Kama fi lauhil mahfudz, sebagaimana yang tercatat dalam al-lauh al-mahfudz. wa kama alimahu subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Allah mengetahuinya, kemudian Allah mencatatnya, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak terhadap sesuatu tersebut. Yasha'u kulla syai'in fi waqtih. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki segala sesuatu terjadi pada waktunya. Ya Allah pun telah mengetahui waktunya, kapan sesuatu tersebut terjadi. Yasha'u kulla syai'in fi waqtih. Allah menghendaki segala sesuatu, naam, fi waqtih, pada waktunya. Allah menghendaki terjadi di waktu ini, maka terjadi di waktu ini. Allah menghendaki terjadi di waktu itu, maka akan terjadi di waktu itu. Wa yuridu kulla syai'in fi waqtin fi waqti hudutsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan segala sesuatu itu terjadi pada waktu terjadinya. Jadi telah Allah inginkan pada waktu terjadinya. Allah menginginkan terjadinya malam di waktu malam, maka akan terjadi di waktu malam. Allah menginginkan akan terjadi sesuatu tersebut di waktu siang, maka akan terjadi di waktu siang. Allah menginginkan waktu tersebut atau sesuatu tersebut akan terjadi di tahun sekian dan sekian, maka akan terjadi di tahun sekian dan sekian. Itu semua telah Allah kehendaki, telah Allah inginkan. Kapan terjadinya, itu telah Allah kehendaki. La yaqa'u syai'un biduni masyiatillah. Tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa kehendak dari Allah. Mesti, naam, berdasarkan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aw biduni iradatillah. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa iradatullah, tanpa keinginan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qala, maka barang siapa yang mengatakan innal asya'a tahduthu biduni an yasha'ahullah aw yuridaha fa hadza kafir. Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah, tanpa Allah menghendakinya dan tanpa Allah menginginkannya, orang yang mengatakan ucapan seperti ini, kata Syekh, fa hadza kafir, maka dia kafir karena dia telah mengingkari masyiatullah, telah mengingkari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengatakan atau meyakini bahwasannya segala sesuatu itu terjadi tanpa Allah kehendaki, tanpa Allah inginkan, maka dia kafir. Al-martabatur rabi'ah. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang keempat, martabatul khalqi wal ijad. Itu tingkatan al-khalq wal ijad, penciptaan dan naam pengadaan. Penciptaan dan pengadaan. Artinya Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Idza syaa'ahu wa arada. Khalaqahu subhanahu wa ta'ala wa aujadah. Jika Allah menghendaki, jika Allah menginginkan, maka Allah ciptakan, ya, dan Allah wujudkan, ya, Allah adakan. Fakullu syai'in huwa makhluqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu itu adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min khalqillah. Maka dia adalah termasuk ciptaan Allah. Makhluk tersebut adalah ciptaan Allah. Wa huwa fi'lul ibadi wa kasbul ibad, wa kasbul ibad. Demikian pula perbuatan hamba, usaha hamba, ya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia dan perbuatannya, ya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi semua yang terjadi, baik diri kita atau perbuatan-perbuatan kita, semua yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhlukun lillah. Baik itu berupa kebaikan, perbuatan baik, atau itu perbuatan buruk, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-Falaq, Rabb yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan atau kejelekan. Ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Ya. Hati-hati, di sana ada orang yang menafsirkan dengan tafsir yang keliru atau salah. Ya. Yang mereka berpendapat bahwasannya perbuatan-perbuatan buruk bukan ciptaan Allah. Sehingga dia mengartikan ayat ini min syarri ma khalaq, ya, dari keburukan yang ma khalaq. Apa? Ma di sini apa? Mereka artikan ma di sini nafiah, tidak. Artinya tidak. Ma khalaq, tidak Allah ciptakan. Sehingga diartikan, dia terjemahkan dari keburukan yang ma khalaq, yang tidak Allah ciptakan. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, ini tafsir yang keliru. Dari orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal ma di sini bukan ma nafiah. Tapi ma apa? Hah? Ma macam-macam maknanya. Ada ma nafiah yang artinya tidak, ya. Ada ma yang artinya apa? Hah? Nah, hati-hati, antum ketemu ahlul ahwa yang memutar balik makna ayat, ya. Antum enggak tahu, ya. Ini kan ma ini. Ma kan artinya tidak, ya. Akhirnya kena syubhat. Oh iya ya. Perbuatan buruk itu bukan ciptaan Allah. Ini dalilnya loh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tidak Allah ciptakan. Terjemahan yang keliru. Nah, ma di sini bukan ma nafiah. Tetapi maknanya ma apa? Ma? Hah? Yang sudah belajar bahasa Arab? Ndak? Abdul Samir? Mausulah. Nah, ma mausulah. Nah, kata sambung, ya, dalam bahasa Indonesia. Artinya yang, bukan tidak artinya, tetapi yang, ya. Naam, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang Allah ciptakan. Nah. Jadi semua naam perbuatan hamba, baik yang benar atau yang jelek, ya, yang baik atau yang buruk, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini martabat yang keempat, tingkatan yang keempat dari tingkatan-tingkatan takdir, yaitu al-khalq wal ijad. Penciptaan dan pengadaan. Kita meyakini bahwasanya semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Semua yang terjadi ini adalah naam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Jika Allah menghendaki sesuatu atau menginginkannya, maka Allah menciptakannya dan Allah mewujudkannya. فهذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها, maka empat tingkatan ini لا بد من الإيمان بها, harus kita imani. Dari mulai al-ilmu, kemudian al-kitabatu, kemudian al-masyiatu, kemudian al-khalqu. Ya. Empat tingkatan ini harus kita imani. Wa illa, jika tidak, lam yakunil insanu mu'minan bil qadar, maka seseorang tidak beriman dengan takdir. Ya. Jika dia tidak mengimani seluruhnya, seluruh empat tingkatan ini. Satu saja dia imani, berarti dia tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia mengimani tiga dan mengingkari yang satu, juga dia tidak mengimani dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus mengimani empat tingkatan takdir ini. Wahia martabatul ilmi, yaitu tingkatan al-ilmu. Wal kitabatu, yang kedua al-kitabah, pencatatan. Wal masyiah, yang ketiga adalah kehendak. Wal khalq wal ijad, yang keempat adalah penciptaan dan pengadaan. Qulu hadhihi la budda minal imani biha, semua ini wajib untuk kita imani. Faman jahada syai'an minha fa innahu kafirun murtaddun an dinil Islam, barang siapa yang mengingkari salah satunya, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Li annahu jahada ruknan min arkanil iman, karena dia telah mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Wahwal imanu bil qadar, yaitu beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha naam syarhu syekh hafizahullah ta'ala. Selesai penjelasan syekh hafizahullah ta'ala tentang rukun iman yang keenam, yaitu beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, insyaallah di kesempatan yang lain akan kita lanjutkan tambahan-tambahan faidah tentang rukun iman yang keenam ini, yaitu beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja firqah-firqah yang mengingkari adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala, atau firqah-firqah apa yang keliru atau sesat dalam bab takdir, ya, dalam bab mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan faidah-faidah yang lain, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.